Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita memasuki pembahasan tentang at-ta'assub al-hizbiyat, at-ta'assub kepada fanatik, kepada golongan-golongan tertentu, perkumpulan-perkumpulan. Barakallahu fikum. Yang mana di dalam bahaya di dalam ta'assub tersebut banyak sekali, diantaranya adalah rafdul haq, menyebabkan seseorang menolak al-haq, menolak kebenaran, terkhusus apabila kaidah yang dibangun di atas kaidah tersebut, kelompok tersebut, sehingga apa saja yang bertentangan dengan kelompok tersebut maka akan tertolak. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan apa dan setiap kelompok mereka berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Sehingga bagi mereka apa yang mereka junjung adalah al-haq. Tidak peduli apakah itu menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sudah kita jelaskan, setiap orang atau kelompok dan siapa saja yang tidak berhukum dengan kitabullah, maka hal ini akan menyebabkan perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Ini adalah sunnatullah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan inilah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalan lurus tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, sehingga hal ini menyebabkan kalian berselisih dan berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinukilkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan barakallahu fikum, pemimpin mana saja yang tidak berhukum dengan kitabullah, maka tidaklah pemimpin mana saja yang berhukum dengan kitabullah kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan azab di antara mereka. Allah jadikan siksaan tersebut, iqab tersebut terjadi di kalangan mereka, perselisihan, permusuhan, dan bahkan sampai al-qital, peperangan bisa terjadi di antara mereka, di antara kaum muslimin, karena mereka tidak berhukum dengan kitabullah atau pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah azza wajalla. Dan tidak boleh mereka hanya menyalahkan kepada pemimpin. Ini gara-gara pemimpin, gara-gara pemimpin dan seterusnya. Pemimpin dihujat, barakallahu fikum, dan bahkan di tempat-tempat umum, di atas mimbar-mimbar. Padahal sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwa pemimpin tersebut adalah gambaran dari rakyatnya. Aina ma au kaifa ma takunil wula yakunil ummah au takunil ummah. Seperti apa keadaan pemimpin tersebut, maka itu adalah cermin dari rakyatnya. Begitu pula lah keadaan dari rakyatnya. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin bagi orang-orang zalim di antara mereka dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan. Kemudian Syekh melanjutkan, inna ta'assuba lil hizbiyat, halaman 157 di sini. Sesungguhnya ta'assub, fanatik kepada golongan-golongan tertentu, yusabbibu rafdal haqqil ladhi ma'al akharin, menyebabkan tertolaknya al-haq yang ada pada orang lain. Seperti yang kita jelaskan tadi, kullu hizbin bima ladaihim fun. Karena setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka itu mereka berbangga. Sehingga apa saja yang bukan dari golongan mereka, mereka tolak. Kahalil yahudil ladzina qala Allahu fihim, sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi. Yang mana Allah firmankan tentang mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kufur, ingkar, tidak mau beriman dengan ajaran yang datang setelah ajaran nabi-nabi mereka dari kalangan Bani Israel. Padahal ajaran Nabi Muhammad tersebut musaddiqal lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada diri mereka dari kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi dari kalangan Bani Israel. Kenapa demikian? Apa yang menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dengan kitabullah Al-Quran? Barakallahu fikum. Padahal mereka bukan tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, bukan tidak meyakini. Barakallahu fikum. Tapi lantaran sombong, enggan. Mereka menganggap bahwa golongan mereka lebih mulia, komunitas mereka, suku mereka lebih mulia. Mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini adalah putra-putra Allah dan kesayangan-kesayangan Allah. Wa qalatil yahudu, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, fanatik dan membanggakan, tafakhur, membanggakan golongan mereka, komunitas mereka, kelompok mereka. Akibatnya bagaimana? Mereka mengingkari dan mendustakan sesuatu yang sangat besar, yaitu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu, bahkan mereka mengenal risalah kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka tahu tentang Nabi Muhammad tersebut. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu putra-putra mereka. Mereka mengenal putra-putra mereka. Siapa yang tidak kenal dengan putra-putra mereka masing-masing, dengan putra-putranya masing-masing? Bahkan lebih detailnya lagi, bukan hanya sekedar tahu dan mengenal wajahnya, bahkan sampai ke dalam-dalam sifatnya, perilakunya dan seterusnya. Itulah pengetahuan mereka tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena at-ta'assub lil hizbiyat, barakallahu fikum, mereka mengingkari risalah Nabiullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa kahali ahli al-jahiliyah alladzina rafadu al-haqq alladzi ja'ahum bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ta'assuban lima alaihi aba'uhum. Dan keadaan orang fanatik kepada nenek moyang mereka, fanatik, barakallahu fikum, fanatik dengan ajaran yang turun temurun diajarkan oleh nenek moyang mereka dan sampai kepada mereka, barakallahu fikum. Dan ini, hal inilah yang sering kita dapati, fanatik kepada lingkungan, Barakallahu fikum. Mereka menilai al-haq itu adalah sesuatu yang lumrah dikerjakan oleh lingkungan mereka, yang tidak asing oleh lingkungan mereka. Inilah barometer mereka di dalam mengenal al-haq, atau dengan banyaknya pengikut. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah sikap ta'assub yang tidak dibenarkan di dalam syariat ini. Allah menyebutkan tentang orang-orang ahlul jahiliyah pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, yang telah Allah turunkan, mereka mengatakan, bahkan justru kami mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami. Apa yang turun-temurun diajarkan oleh bapak-bapak kami, itulah yang kami ikuti. Tidak peduli apakah itu al-haq ataupun al-batil. Wa yuridu ashabu hadhihi al-hizbiyat an yaj'aluha badilatan 'anil Islam alladhi mannallahu bihi 'alal basyariyah. Dan mereka menginginkan pengikut-pengikut atau orang-orang yang fanatik kepada golongan-golongan tersebut, mereka menjadikan fanatik kepada golongan tertentu sebagai pengganti dari Islam. Padahal Islam ini adalah karunia yang Allah berikan kepada umat manusia. Karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat manusia ini adalah al-Islam. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," di dalam surat Al-Anbiya. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali dalam rangka rahmat bagi alam semesta ini. Bahkan disebutkan di dalam hadis, "Innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum araban wa ajama illa baqaya min ahlil kitab." Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi sehingga Allah murka kepada mereka. Ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melihat kepada penduduk bumi, baik dari bangsa Arab ataupun non-Arab, sehingga Allah murka kepada mereka dikarenakan kemungkaran, kemaksiatan dan kesyirikan yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya segelintir orang dari kalangan ahlul kitab yang masih berpegang, barakallahu fikum, dengan ajaran yang murni yang dibawa oleh nabi dari kalangan Bani Israel. Barakallahu fikum. Inilah keadaan umat manusia ketika itu, sehingga bahkan keadaan mereka ketika itu layak untuk mendapatkan azab dan siksaan dari Allah Azza wa Jal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan menginginkan untuk merahmati mereka setelah Allah murka kepada mereka dengan mengutus seorang rasul, seorang nabi yang membawa ajaran Islam yang diturunkan kepadanya kitabullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Islam al-haq, apa yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya di bawah pemahaman salafus saleh, itulah al-haq yang sesungguhnya, yang tidak bisa lagi untuk ditawar-tawar. Barakallahu fikum. Dan tidak bisa dibandingkan dengan hal lain dari selain Islam, sehingga sungguh sangat merugi sekali orang-orang yang berpaling dari ajaran Islam dan justru dia mengikuti, barakallahu fikum, atau fanatik kepada kelompok-kelompok tertentu, waliyadzubillah. Padahal Islam itu adalah rahmat, kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Berikutnya adalah fasal yang ke-9, al-faslut tasi' an-nadhratul madiyah lil hayah wa masfasidu hadhihi an-nadhrah. Barakallahu fikum. fasal ini masih berkaitan dengan fasal sebelumnya, yang mana pada fasal sebelumnya kita mempelajari tentang barakallahu fikum, kelompok sekulerisme atau ajaran sekulerisme, kapitalisme dan yang lainnya, yang mana penilaiannya hanya sebatas materi duniawi. Materi duniawi, barakallahu fikum. Maka di sini akan dibahas an-nadratul madiyah lil hayah, penilaiannya tentang dunia ini dan kehidupan dia hanya sebatas untuk hidup, untuk hidup di dunia ini, barakallahu fikum. Dan di sini akan dijelaskan mafasid hadhihi an-nadrah, barakallahu fikum. Dan akan dijelaskan kerusakan-kerusakan yang ada pada penilaian atau pemikiran-pemikiran seperti ini. Hunaka nadratani lil hayah, di sana ada dua pemikiran tentang kehidupan di dunia ini. Nadratun madiyah lil hayah wa nadratun sahiha. Walikullin minan nadrataini atharuha. Di sana ada dua pemikiran tentang kehidupan ini. Yang pertama adalah pemikiran yang mana murni hanya untuk kehidupan dunia ini, barakallahu fikum. Dan yang kedua adalah pemikiran yang benar, barakallahu fikum. Akan kita jelaskan maksud atau apa itu pemikiran yang benar tentang kehidupan di dunia ini. Fannadratul madiyah lil hayah maknaha, pemikiran murni, pemikiran hanya sebatas melihat kepada materi, sebatas materi duniawi tentang kehidupan ini, maksudnya di sini adalah dijelaskan an yakuna tafkirul insani maqsuran ala tahsili maladzatihi al-ajilah, yang mana pemikiran manusia hanya terbatas atau mereka membatasinya, barakallahu fikum, hanya sebatas untuk mendapati kelezatan barakallahu fikum yang segera, yang sifatnya segera. Nah, ada ajil atau ajil. Ajil itu segera. Kalau pakai hamzah, ajil itu yang disimpan, yang disiapkan. Lawan atau kebalikannya. Wa yakunu amaluhu mahsuran fi nitaqi dzalik. Sehingga oleh karena itu amal dia, perbuatan dia, barakallahu fikum, hanya terbatas untuk merealisasikan pemikiran-pemikiran yang disebutkan tadi, yaitu hanya sebatas untuk mencari kelezatan dunia ini. Sehingga apa yang dia usahakan adalah untuk merealisasikan hal demikian. Fala yatajawaz tafkiruhu ma wara'a dzalika minal awaqib, dan pemikiran dia tidak melebihi apa yang ada di balik itu, apa yang ada di balik itu semua dari akibat-akibat yang telah disiapkan. Wala ya'mal lahu, dan dia tidak mau beramal untuk apa yang tersembunyi dan disiapkan setelah kehidupan dunia ini. Wala yahtammu bisya'ni, dan tidak memperdulikannya. Wala ya'lam annallaha ja'ala hadhil hayata dunya mazra'atan lil akhir, dan dia tidak mengerti dan tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan dunia ini adalah untuk mencari bekal demi kehidupan akhirat. Faja'ala ad-dunya dara 'amalin wa ja'ala al-akhirata dara jazaa', sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah tempat untuk beramal dan akhirat ini adalah tempat, dan akhirat adalah tempat untuk menerima balasan dari amalan-amalan yang sudah dikerjakan ketika berada di dunia. Faman istaghalla dunyahu bil 'amali shalih rabihad daraini, sehingga barang siapa yang memenuhi dunia ini, dunianya dengan amal soleh, maka dia akan beruntung pada dua kehidupan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man dayya'a dunyahu da'at akhiratuhu, dan barang siapa yang menyia-nyiakan kehidupan dunianya, tidak mau beramal untuk akhirat, maka akhiratnya akan hilang. Sebagaimana yang Allah firmankan, khasirat dunya wal akhirata, dzalika huwal khusranul mubin. Dia merugi dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah barakallahu fikum sebuah kerugian yang nyata. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pasal ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, menjelaskan bahwa tentang hakikat kehidupan dunia ini dan bagaimana seharusnya kita menilai kehidupan dunia ini. Jangan seperti orang yang mana dia menilai kehidupan dunia ini hanya sebatas materi, sehingga apa yang dia usahakan hanya untuk memenuhi barakallahu fikum hawa nafsunya, untuk bersenang-senang dan seterusnya barakallahu fikum, dan dia tidak mau memikirkan akibat dari itu semua, apa yang dia perbuat barakallahu fikum. Dan bahkan dia tidak sadar bahwa di sana ada negeri akhirat yang sengaja Allah siapkan sebagai balasan dari setiap orang-orang yang beramal ketika dia berada di dunia ini barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, betapa beruntungnya orang-orang yang menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat untuk beramal, dan barakallahu fikum, dia mencukupkan perkara dari dunianya hanya sebatas barakallahu fikum dari apa saja yang telah Allah halalkan, dan dia tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepadanya barakallahu fikum. Sehingga disebutkan di dalam sebuah syair yang sering kita bacakan, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ibadan futana, hamba-hamba yang cerdas, talaqud dunya wa khaful fitana. Dia menceraikan dunia ini dan khawatir terhadap fitnah-fitnah, ujian-ujian. Ja'aluha nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Nadharu fiha, mereka melihat, memikirkan tentang kehidupan dunia ini barakallahu fikum, sehingga mereka sadar annaha laysat lihayyin watana, ternyata dunia ini bukanlah sebenarnya tempat bagi orang yang ingin hidup damai dan tentram barakallahu fikum. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sehingga mereka mengibaratkan dunia ini, kehidupan dunia ini, ibarat samudra, sehingga mereka butuh sebuah bahtera berupa amal soleh untuk mengarungi samudra yang luas ini. Apa bahtera yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah? Naam, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan salihal a'mal, amal-amal soleh, sebagai bahtera untuk mengarungi samudra yang luas tersebut barakallahu fikum. Inilah hakikat dari kehidupan dunia. Fallahu lam yakhluq hadhihi dunya abatha bal khalaqaha li hikmatin azimah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan dunia ini dalam rangka sia-sia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya barakallahu fikum untuk sebuah hikmah atau tujuan yang besar. Hikmah dan tujuan yang besar. Qala ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan al-maut wal hayah, kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya. Wa qala ta'ala, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa saja yang ada di atas bumi zinatallaha sebagai perhiasan untuk bumi tersebut. Linabluwahum, tujuannya apa? Untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Berkata Imam Fudail bin Iyadh rahimahullah, ai aswabuhu wa akhlasuhu. Yang dimaksud dengan ahsan wa amala di sini adalah aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling benar amalannya, yaitu mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling ikhlas ketika dia beramal dengan amalan tersebut. Barakallahu fikum. Maka di sini ditegaskan bahwa kehidupan dunia ini bukanlah diciptakan, barakallahu fikum, tanpa tujuan, atau penciptaan dari dunia ini merupakan sesuatu yang sia-sia tanpa ada balasan atau akibat dari setiap yang berbuat, barakallahu fikum. Sehingga Allah menyebutkan di dalam salah satu ayat, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, di dalam surat Al-Isra. Apakah kalian mengira annama khalaqnakum abatha, kami menciptakan kalian abatha, sia-sia, tanpa ada hisab dan tanpa ada hari kebangkitan al-ba'ats, barakallahu fikum, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwa, dan apakah kalian juga mengira bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan permasalahan ini dengan konteks istifham, pertanyaan. Maksudnya di sini adalah takriri, tidak butuh jawaban. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia dengan tujuan yang besar, tujuan yang mulia, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bahkan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, di dalam surat Al-Hajj dan surat Al-Baqarah ini, disebutkan bahwa dunia ini, kehidupan, barakallahu fikum, dan apa yang ada di muka bumi ini adalah fasilitas yang Allah sediakan untuk, barakallahu fikum, menunjang tujuan utama dari penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sering kita ulang, ketika fasilitas tersebut dimanfaatkan tidak semesti yang diharapkan oleh, yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, maka perbuatan-perbuatan tersebut akan justru merusak alam semesta ini. Aujada subhanahu fi hadhil hayati minal mat'il ajilah, minal mat'il ajilah wa zinatil zahirah, minal amwali wal awlad wal jahi wa sultan wa sairil maladzat ma la ya'lamuhu illallah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan atau mengadakan pada kehidupan dunia ini dari kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya segera, dan perhiasan-perhiasan yang zahir, barakallahu fikum, baik itu berupa harta dan anak-anak, kedudukan dan kekuasaan, barakallahu fikum, wasairil maladzat, dan seluruh kesenangan-kesenangan yang mana tidak ada yang mengetahuinya dan menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyediakannya. Nah, semua kenikmatan dan anugerah yang sangat besar Allah sediakan dan Allah ciptakan di muka bumi ini. Perhiasan, Allah berikan rezeki berupa anak, kekuasaan, kerajaan, dan seluruh kesenangan-kesenangan yang ada di muka bumi ini yang tidak terhitung lagi, yang mana hanya Allah saja yang bisa menghitung dan mengetahuinya. Lalu bagaimana sikap manusia menghadapi dan mensikapi hal demikian, kenikmatan-kenikmatan tersebut, anugerah yang sangat luar biasa banyak dan besarnya. Faminan nasi wahumul akthar man qasara nadharuhu ala zahiriha wa mafatiniha. Dan sebagian dari manusia, wahumul akthar, dan mereka lah yang paling banyak, barakallahu fikum, yang mana penilaian mereka hanya sebatas yang zahir dari dunia ini hanya sebatas untuk melihat dari keindahan-keindahan dari dunia ini. Wa matta'a nafsahu biha wa lam yata'ammal fi sirriha, dan dia menyenangkan dirinya dengan kenikmatan duniawi tersebut. Wa lam yata'ammal fi sirriha, dan dia tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan rahasia, apa rahasia di balik Allah ciptakan itu semua. Barakallahu fikum. Apa rahasianya? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Allah subhanahu wa ta'ala, rahasianya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat, barakallahu fikum, surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Lina beluahum ayyuhum ahsanu amala, agar untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Barakallahu fikum. Inilah sir, rahasia atau tujuan dari kenikmatan yang Allah sediakan di muka bumi ini. Fan syaghala bi tahsiliha wa jam'iha wa tamattu'i biha 'anil amali lima ba'daha. Sehingga ketika penilaian mereka hanya sebatas untuk menyenangkan diri, barakallahu fikum, dan tidak peduli tidak peduli akan akibat dari segala yang dia perbuat. Fan syaghala bi tahsiliha, sehingga dia menyibukkan dirinya untuk meraihnya dan mengumpulkannya dan bersenang-senang dengannya, sehingga dia lalai dari amal soleh, lalai dari amal, barakallahu fikum, lari dari amal yang mana amal tersebut sangat menentukan akibat dari apa yang akan dia rasakan setelah kehidupan dunia ini. Bal rubbama ankara an yakuna hunaka hayatan ghairaha au hayatun ghairuha, dan bahkan barakallahu fikum, dan bahkan kadang ada di antara mereka yang mengingkari bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Bahkan ada kadang di antara mereka yang mengingkari hal demikian, mengingkari al-ba'ats seperti orang-orang dahriyah. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidaklah yang membinasakan kami kecuali hanya perjalanan waktu, sehingga kami semakin hari semakin tua dan selanjutnya kami meninggal. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bima ba'utsin. Mereka mengatakan, tidaklah kehidupan tersebut melainkan kehidupan kami yang ada di dunia ini. Wa ma nahnu bima ba'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan, kata mereka. Kami tidak akan dibangkitkan. Wal'iyadu billah. Al-ingkar bil-ba'ad, mengingkari hari kebangkitan, merupakan perbuatan kufrun akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Barakallahu fikum. Dan mengingkari hari kebangkitan, yang mana hari keimanan terhadap hari kebangkitan tersebut termasuk dari rukun iman yang Allah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagaimana yang di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Wa qad tawa'ada Allah taala man hadhihi nadratuhu lil hayah faqala taala. Dan sungguh Allah subhanahu wa taala telah memberikan ancaman bagi orang-orang yang mana pandangannya terhadap dunia ini hanya sebatas untuk hidup dan mencari makan. Sehingga Allah mengatakan tentang mereka, innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, radu bil hayatid dunya, dia ridho dengan kehidupan dunia ini, watma'annu biha, dan tenang di dalamnya atau dengannya, walladina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mana mereka terhadap ayat-ayat kami lalai, baik itu ayat syar'iyah berupa Al-Quran ataupun ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam, matahari, bulan dan seterusnya, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka, barakallahu fikum, tempat mereka adalah an-nar, bima kanu yaksibun, akibat dari apa yang mereka perbuat. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menjaga kita semua dari fitnah dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.